Pemirsa Hasana, setelah melaksanakan sholat, kita dianjurkan melakukan zikir kepada Allah. Pada umumnya, kaum muslim menghitung zikirnya dengan menggunakan alat seperti tasbih atau alat hitung. Ada yang bilang, Nabi justru menganjurkan agar berzikir menggunakan jari tangan. Benarkah demikian? Lalu apakah dengan demikian berzikir dengan alat selain tangan tidak benar atau tidak baik? Menghitung bacaan-bacaan tasbih dengan menggunakan alat-alat hitung seperti biji-biji tasbih atau bebatuan kerikil atau bahkan dengan alat hitung yang modern, ini memang oleh para ulama di zaman kontemporer ini agak sedikit berbeda pandangan mereka dalam menghukuminya. Ada yang mengatakan ini tidak boleh. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW tidak menggunakannya. Sebutlah misalnya Nasiruddin Al-Albani. Di dalam silsilah Al-Hadis Al-Da'ifah, beliau cenderung untuk tidak membolehkan. Karena ini dianggap suatu perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkannya ini berarti sesuatu yang dilarang memang menurut beliau. Tetapi banyak juga ulama kontemporer yang agak berbeda dengan pandangan beliau. Mereka mengatakan tidak mengapa, walaupun tidak ada contoh dari Nabi. Sebutlah misalnya Ibnu Taimiyah bahkan di dalam Majmu' Fatawa mengatakan bahwa menghitung dengan kerikil, biji batu-batuan dan sebagainya, ini bukan termasuk sesuatu yang dilarang. Walaupun memang Rasulullah tidak melakukannya, tetapi tidak otomatis kalau Nabi tidak melakukannya lantas menjadi terlarang. Ini yang menurut Ibnu Taimiyah adalah hukumnya dzalika hasan. Ini adalah perbuatan yang hasan. Memang tidak ada sunnahnya, tapi inilah satu perbuatan yang baik, yaitu bertasbih dengan menggunakan kerikil atau biji-biji tasbih itu. Anda boleh menggunakan tangan untuk menghitungnya, tapi juga Anda boleh menggunakan bebatuan, biji-biji tasbih, dan alat penghitung yang lainnya untuk menghitungnya, sesuatu yang sifatnya lebih toleran dan tidak harus menjadi sesuatu yang terlarang. Dan inilah barangkali yang kita bisa jadikan sebagai pegangan di tengah masyarakat kita. Jangan terlalu antipati dulu ketika ada orang menggunakan tasbih dan sebagainya. Tetapi juga ada batasannya, bahwa biji-biji tasbih ini jangan sampai kemudian juga kita memahaminya lebih jauh lagi, bahwa kalau tidak menggunakan tasbih yang ini maka pahalanya berkurang misalnya. Nah, ini adalah perbuatan yang keliru tentu saja. Atau malah yang lebih jauh lagi, bahwa biji-biji tasbih ini sudah ada isinya, kemanapun kita bawa, kalau kita kantongin atau kita bawa, maka kita aman dari serangan musuh dan sebagainya. Maka ini sesuatu yang sudah sebenarnya keluar dari ketentuan syariat Islam. Jadi fungsinya dikembalikan pada aslinya, sekedar untuk menghitung berapa jumlah bacaan tasbih kita, zikir kita dan seterusnya. Jangan ditambahi dengan hal-hal yang bersifat ghaibiyat, sesuatu yang keluar dari ketentuan yang sudah disyariatkan.